Apakah boleh seorang istri menegur seorang laki-laki yang selalu minta tolong yang tak bisa melihat situasi kondisi karena suaminya orang yang tidak enakan, jadi baru nyampe dari bepergian atau lagi sakit, sehingga menyampaikan kepada laki-laki itu tolong agar tidak minta tolong melihat sikon yang ada gitu. Bolehkah seorang istri menegur ikhwan atau seorang laki-laki yang selalu minta tolong yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa ikhwan itu atau wanita itu laki-laki itu melihat sikon? Nah, saya paham. Artinya ketika ada yang minta tolong pada suaminya dan sang istri tahu suaminya sedang lelah, baru datang dari safar misalnya, bolehkah dia menolak orang tadi bahwa suaminya sedang capek atau sedang sakit atau sedang lelah? Maka barakallahu fikum, tidak mengapa yang demikian. Kalau memang suaminya adalah orang yang tidak enakan, gak berani ngomong, gak berani, asal jangan lupa itu atas keriduan sang suami. Mengapa? Karena ada yang seorang yang datang, assalamualaikum, saya mau ketemu si fulan. Ternyata memang ingin meminta tolong. Langsung dikatakan, oh suami sedang capek, sedang lelah. Ternyata ketika suaminya mendengar, siapa tadi? Si fulan, kenapa engkau katakan aku capek? Aku membutuhkan dia dan sebagainya. Akan terjadi kesalahpahaman antara suami istri. Sehingga tanyalah sama suami, bagaimana kalau aku katakan saja engkau sedang istirahat? Karena aku sedang capek. Ya sudah, kalau diizinkan, sampaikan. Maaf, suami saya sedang capek, sedang istirahat. Barakallahu fikum. Memang kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak mau mengerti tentang keadaan orang yang didatengin atau orang yang diminta bantuannya, pertolongannya, tidak mau mengerti keadaannya padahal dia sedang lelah, sedang capek dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, muslimin rahimahullah, mungkin sampai sini dulu kajian kita dari Indahnya Keluarga Sakinah yang pembahasan dari kitab Islam Tunisia. Barangkali ada tambahan Ustaz untuk penutupan ini. Satu saja, hendaklah suami istri memiliki rasa saling pengertian sehingga dia bisa paham mengapa suaminya begini, suami begitu. Demikian pula suami paham mengapa istrinya begini dan begitu. Barakallahu fikum. Dan itu bisa dilakukan dengan cara dia hendaklah ada waktu khusus antara suami istri untuk saling berbincang ringan dalam masalah-masalah rumah tangga, masalah anak-anak dan lainnya, sehingga mereka saling mengerti satu sama lain, dan itu akan menjadikan rumah tangga semakin indah. Wallahu ta'ala alam bissawab.